Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabaat, kita masih di pembahasan hadis-hadis tentang anak keturunan orang-orang musyrikin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah masuk nukilan dari kalam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang dibawakan oleh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada syarah bab ini, di mana disebutkan beberapa pendapat yang ada di kalangan para ulama Islam terkait dengan nasib anak-anak keturunan musyrikin yang meninggal ketika mereka masih dalam keadaan kecil. Pendapat yang pertama yang sudah kita lewati, yakni mereka yang tawakuf, tidak menetapkan bagaimana yakni nasib mereka di yaumul akhir nanti, di mana mereka berdalil dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dan apa yang menjadi amalan mereka. Kemudian pendapat yang kedua yang sudah kita baca juga, ini yang menyatakan bahwa mereka ditempatkan di dalam neraka. Tapi sebagaimana ini yang dihikayatkan, disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali rahimahullah. Kemudian kita masuk keterangan berikutnya. Wal qawlu tsalits, adapun pendapat yang ketiga, annahum fil jannah. Bahasanya mereka anak keturunan orang-orang musyrikin yang meninggal di waktu kecil, mereka ya ditempatkan di jannah atau berada di jannah. Wahtajja haula'i bi haditsi samurah allazi rawahu al-Bukhari. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini berdalilkan dengan hadis Samurah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tayyib, ini tentang mimpi yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, di mana beliau bersama dengan dua orang malaikat, yakni dalam sebagian riwayat disebutkan Jibril dan Mikail, ya. Beliau dibawa ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan para pelaku dosa besar yang diazab di alam barzakhnya. Kemudian ditampakkan juga ketika itu, ya, sebagaimana disebutkan pada ta'liq ini, adanya seorang yang posturnya tinggi, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saya tidak bisa melihat ya kepalanya. Di mana orang tadi dikelilingi oleh anak-anak kecil. Yang kemudian diberitakan oleh malaikat yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa ammar rajul at-tawil alladhi fi ar-rawdah, bahasanya lelaki yang berpostur tinggi yang berada di taman tersebut, fa innahu Ibrahim alaihi salam, maka sungguhnya dia adalah Ibrahim alaihi salam, khalilullah. Wa ammal wildanul ladzina haulahu, adapun anak-anak kecil yang berada di sekitarnya, فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ, maka setiap yang terlahir, yang meninggal dalam keadaan masih di atas fitrah. Ya. Masih di atas fitrah, di atas Islam. Kemudian, ya, kata Samurah ibn Jundub, faqala ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, bagaimana halnya dengan anak keturunan orang-orang musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, demikian juga dengan anak-anak dari orang-orang musyrikin. Juga mereka berada di raudhah, yakni di jannah. Wa aqul, kata Asy-Syari, ucapan al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Kata beliau, hadha al-qawl huwa al-haq. Pendapat inilah yang benar, ini yang dianggap rajih oleh beliau rahimahullah, yang menyatakan bahwa ya anak keturunan orang-orang musyrikin yang meninggal dalam keadaan masih kecil, belum mencapai usia berakal, ya, bahwa mereka dimasukkan ke dalam jannah. Illa annahum la yakununa fil jannati, yani al-wildana, ya, kulluhum la yakununa fil jannah mithla man qaddamu amalan likulli wahidin minhum jannatun mustaqillatun walahu khadamun. Akan tetapi, kata beliau, yani yang dimaksud bahasanya, mereka tidaklah keberadaannya di jannah, yakni anak-anak dari kalangan musyrikin tersebut, ya, seluruhnya la yakununa fil jannati mithla man qaddamu amalan, keadaannya tidak seperti mereka yang masuk jannah dengan yakni telah menempuh amalan salih. Likulli wahidin minhum jannatun mustaqillatun, di mana mereka yang masuk jannah dengan sebab amalan salih yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka memiliki jannah tersendiri, walahu khadamun, dan memiliki khadam ya, pelayan di jannah. Ini mereka yang menjadi ahlul jannah dengan sebab amalan-amalan soleh yang mereka tempuh. Adapun terkait dengan anak keturunan musyrikin, ya, yang meninggal dalam keadaan masih kecil, dikatakan oleh Syekh di sini, bal yakununa khadaman tabi'ina lil mu'minin. Bahkan keberadaan mereka sebagai khadam, ya, sebagai pelayan, ya, pelayannya ahlul jannah, tabi'ina lil mu'minin, ya, menjadi pengikut orang-orang yang beriman. Tapi ini terkait dengan mereka, keadaan mereka berdasarkan yakni pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa mereka, ya, di jannah. Qala, selanjutnya, ya, beliau yakni Alim Ibn Qayyim berkata, jadi ini nukilan kembali ke dari kalam Al-Imam Ibn Qayyim, wahtajju, yakni para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini berhujjah, biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15, dan kami tidaklah akan mengazab, ya, suatu kaum hatta nab'atha rasula, hingga kami mengutus seorang rasul untuk memberikan, ya, peringatan kepada kaum tersebut. Ini, ya, dalil yang pertama yang dijadikan hujjah, ya, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengazab hingga Allah mengutus, ya, rasul, sementara mereka meninggal dalam keadaan kecil, belum sampai, ya, pada umur yang mereka bisa berakal, jadi belum datang kepada mereka rasul. Kemudian wa biqaulihi, juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, Allah menyatakan, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, yakni ke dalam neraka, faujun, yakni jam'un minal kufar, sekelompok dari orang-orang kafir, ketika dilemparkan, setiap kali dilemparkan sekelompok manusia dari kalangan orang-orang kafir, ya, ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, ya, yang memberikan peringatan kepada kalian dari azab neraka ini. Qalu, kata mereka, bala, yakni mereka membenarkan bahwa telah datang kepada mereka pemberi peringatan. Bala qad ja'ana nadhir, ya, benar, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, akan tapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sesuatu pun dari wahyunya, yakni untuk mendustakan, ya, rasul yang diutus kepada mereka. Fahadha dalilun, maka ini, ya, menurut para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini, bahwa auladul musyrikin fil jannah. Fahadha dalilun, maka ini merupakan dalil ala anna kulla fawjin yulqa finnar la budda wa an yakuna qad ja'ahumun nadhiru wa kadzabuhu wa hadha mumtani'un fi haqqil atfal. Di mana ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa setiap kelompok orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka tersebut, suatu kemestian bahwa keadaan mereka sungguh telah datang kepada mereka an-nadhir, ya, pemberi peringatan, wa kadzabuh, namun mereka mendustakan pemberi peringatan tersebut. Wa hadha, hal yang demikian, mumtani'un fi haqqil atfal, ya, perkara yang mumtani', tertolak, ya, pada hak anak-anak kecil dari kalangan musyrikin tadi, ya, yang meninggal ketika mereka dalam keadaan masih kecil, ya, belum sampai kepada mereka yang memberi peringatan, yang memperingatkan kepada mereka. Tapi bahkan, ya, keadaan mereka hidup di tengah orang-orang musyrikin dari kalangan orang tuanya, ya, ini menjadi penghalang untuk sampainya kepada mereka pemberi peringatan. Ini dalil yang kedua. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wahtajju, demikian juga mereka berhujjah, berdalil, biqaulihi ta'ala li-iblis, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada iblis. Allah menyatakan, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Dalam surat Sad, ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, benar-benar, ya, kami, aku akan memenuhi jahannam, ya, denganmu dan dengan siapa saja dari kalangan mereka, ya, manusia yang mengikutimu seluruhnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah akan memenuhi jahannam dengan iblis dan para pengikutnya. Qalu, kata mereka, kata para ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengokohkan pendapat mereka bahwa atfalul musyrikin fil jannah, ya, anak-anak kecil di kalangan musyrikin yang mati dalam keadaan masih kecil di jannah. Qalu, kata mereka, fa idzan tala'at minhu wa min atba'ihi lam yabqa fiha mawdi'un lighairihim. Apabila neraka telah terpenuhi dengan iblis dan para pengikutnya, maka tidak tersisa, ya, tempat bagi selain mereka, selain iblis dan para pengikutnya. Ya, sementara, baik, anak, ya, musyrikin yang masih kecil, ya, belum dikatakan, ya, dia sebagai pengikut, ya, karena belum memiliki akal, belum berakal yang dengannya bisa mencerna mana yang baik, mana yang buruk. Ini ayat yang ketiga. Berikutnya, wahtajju biqaulihi. Demikian juga, ya, mereka berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-165. Li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjah. Ini setelah Allah menyatakan, rusula mubashirina wa mundhirin, li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjah. Ya, para rasul yang Allah utus sebagai memberi kabar gembira dan peringatan, memberikan kabar gembira untuk yang menaati dan peringatan bagi mereka yang durhaka. Apa hikmah dari diutusnya para rasul tersebut sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Allah menyatakan li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah, agar tidak ada bagi mereka manusia hujjah, uzur, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Karena para utusan Allah telah datang kepada mereka. Ya, para utusan telah membimbing kepada mereka jalan kebaikan dan memperingatkan dari jalan kejelekan. Sehingga tidak ada alasan untuk mereka tersesat. Kalau kata mereka, para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, فَاللَّهُ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بِذَنْبِهِ, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengazab seorang pun kecuali karena dosanya. Ya, dosa yang dia perbuat. Oleh karena dalam Islam tidak ada yang namanya dosa keturunan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah, ya, setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat, yakni dari perbuatan dosa, rahinah, ya, rahinah yakni merhuna, ya, maknanya apa? Tertahan, tertawan dengan sebab apa? Dosa yang diperbuatnya, bukan yang diperbuat oleh orang lain. Dari sini juga menunjukkan bahwa yang namanya dosa, ya, tidak boleh untuk kita meremehkan, ya, menyepelekannya dengan bersandar bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Bahasanya dosa selain kesyirikan di bawah kehendak Allah. Ya, jika Allah menghendaki untuk mengampuninya maka dia lepas dari azab. Ya. Tidak boleh seorang meremehkan, ya. Karena yang namanya dosa sekali lagi, ya, menjadi sebab terhambatnya seorang dan tertahannya di dalam neraka. Fannaru daru adlihi. Sedangkan neraka adalah negeri keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghukum seorang pun dengan nerakanya kecuali karena dosa yang dia perbuat. La yadkhuluha ahadun illa bi'amalin. Tidak ada yang masuk seorang pun ke dalam neraka kecuali karena amalannya, karena perbuatan yang dia lakukan, ya, dari perbuatan dosa. Wa amal jannatu, adapun al-jannah, fadaru fadlihi. Ya. Adapun jannah adalah negeri keutamaan yang Allah berikan, ya, kepada hamba-hambanya. Baik. Ya. Jadi jannah betul-betul negeri keutamaan. Karena seseorang seandainya pun dia sejak terlahir sudah bisa menjalankan ibadah, kemudian istiqomah di atas ibadah itu sepanjang hidupnya, ya, dan mati di atas istiqomah dalam amalan soleh tersebut, maka amalan dia, ya, tidak akan bisa untuk dijadikan sebagai penilai harga al-jannah. Ya. Bahkan untuk dibandingkan, ya, dengan nikmat-nikmat duniawiyah yang Allah berikan kepada seorang hamba tadi, amalannya tidak akan bisa untuk mengimbanginya. Oleh karena itu, seorang yang masuk jannah itu betul-betul keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Dan adapun amalan salih, ya, sifatnya adalah sebab. Dengan sebab amalan salih itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tadi ke dalam jannah, bukan sekali lagi sebagai penilai harga jannah. Kemudian termasuk di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala ya. Yadkhuluha bighairi amalin. Bahasanya ada sebagian hamba yang masuk ke dalam jannah bighairi amalin. Ya, tanpa amalan. Yakni ya, jannah ya senantiasa ya padanya ada kelebihan ya untuk ditempati. Walihada yungshi'u lil fadli alladhi yabqa fiha aqwaman yuskinu ayaskunuhum iyyaha ayuskinuhum iyyaha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya kaum-kaum, yakni makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya untuk tempat yang tersisa di jannah tersebut yang akan ditempati oleh mereka, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tadi, dalam keadaan yakni mereka masuk ke dalam jannah tanpa amalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk menempati tempat yang tersisa ya di jannah tersebut. Jadi ini menunjukkan yakni keutamaan yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluk-Nya. Baik. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dari nukilan keterangan para ulama yang berpendapat dengan ini, juga kita mengetahui batilnya mazhab Mu'tazilah ya, di mana mereka mengatakan bahwa yang akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah nanti itu bukan tubuh yang digunakan di kehidupan dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh yang baru. Baik. Ini menurut pendapat Mu'tazilah. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di mana Syaikhul Islam Ibn Taimiyah ya ketika menyebutkan tentang ya keimanan kepada yaumul akhir ya, beliau mengungkapkan dengan ungkapan wal ba'ts ba'dal maut, wal ba'ts ba'dal maut, yakni kebangkitan setelah kematian. Kenapa beliau tidak mengungkapkan dengan wal iman bil yaumil akhir ya? Karena ini kata Syekh Muhammad Ibn Ibrahim ya ungkapan yang dakik, yang cermat, yang teliti, dikarenakan ya terkait dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta ya seluruh alam semesta ini, hatta orang-orang musyrikin ya meyakini yang demikian. Ya, jika mereka ditanyakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jadi mereka meyakini kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan segala sesuatu dari tidak ada. Ini mereka yakini. Namun justru hal yang mengherankan pada mereka, mereka menganggap mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali tubuh yang telah hancur tersebut. Oleh karena itu mereka ya, ya mengingkari yang demikian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka tentang al-ba'ts ya, tentang kebangkitan manusia setelah kematiannya. Sementara Mu'tazilah ya meyakini bahwa kebangkitan yang ada pada keyakinan mereka yakni Allah Subhanahu wa taala membangkitkan tubuh baru, bukan tubuh yang dipakai ketika di kehidupan dunia. Oleh karena itu bagaimana mungkin ini dianggap sebagai suatu keadilan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala andainya keadaannya seperti yang mereka yakini Ini Allah menciptakan tubuh baru yang kemudian ya dari tubuh itu ya sebagian dari mereka diazab dalam keadaan mereka bukan pelaku dosa, ya sebagian mereka mendapatkan nikmat. Ya, terkhusus terkait dengan azab, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa satu hamba pun kecuali dengan sebab perbuatan dosanya. Kemudian selanjutnya wa ammal hadits allazi warada fi ba'di turuqil Bukhari wa amma an-naru fayunshi'u Allahu laha khalqan yaskinuhum iyyaha faghalatun min ar-rawi inqalaba 'alayhi lafdhuhu wa innama huwa yani as-shawab wa amal jannatu fa inna Allaha yunshi'u laha khalqan wa qad dzakarahu al-Bukhari. Adapun hadis yang datang pada sebagian jalan ya, riwayat Al-Bukhari yang disebutkan di dalamnya wa amman nar, adapun neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuknya makhluk yang yuskinuhum iyyaha, yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan makhluk itu di dalam neraka untuk neraka tadi. Faghalatun minar rawi, maka ini adalah kesalahan dari perawi pembawa riwayat. Inqalaba alaihi lafzu, di mana lafadznya telah terbalik. Wa innama huwa, bahkan yang benar wa amal jannatu fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Wa qad dzakarahu al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari telah menyebutkan yang demikian ini dari hadis Anas. Wasiyakul hadis yadullu ala dzalik, dan siyakul hadis, konteks hadis yang menunjukkan kepada yang demikian. Taib. Ya. Adapun terkait dengan neraka ketika telah dimasukkan ya manusia demikian banyak, namun masih tetap tersisa, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala ya menanyakan kepada An-Nar, halim talati, apakah engkau sudah penuh, ya maka neraka menjawab hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi. Jadi terus menerus neraka meminta tambahan, ya sementara Allah Subhanahu wa taala ya zat yang maha adil tidaklah akan mengazab makhluk yang tidak berbuat dosa, sehingga Allah tidak menciptakan makhluk baru ya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, ya benar-benar kami akan memenuhi jahannam ya minal jinnati wan nasi ajma'in, dengan bangsa jin dan manusia seluruhnya. Maka ketika masih terus tersisa tempat di dalam neraka, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya kakinya, ya tentunya ya sebagaimana sifat-sifat yang lain sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan yang ada pada makhluk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam jahannam, seketika jahannam menepi ya dan mengatakan qat, cukup ya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi jahannam. Baik, kemudian qalu, kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwa auladul musyrikin fil jannah, wa amma hadithu Aisyah wal aswadi ibn Sari' falaysa fihi annahum finnar. Adapun hadith Aisyah, demikian juga ya hadith Aswad ibn Sari' ya, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahu a'lamu bima kanu 'amilin falaisa fihi annahum finnar, maka hadis itu tidak menunjukkan bahwa mereka anak-anak kecil dari kalangan musyrikin tadi ya bahwa mereka di dalam neraka. Wa innama fihi annahum min abaihim taba'un lahum fil hukmi. Bahasanya pada hadis tersebut, yakni anak-anak tersebut termasuk dari ayah-ayah mereka, yakni dari orang-orang tua mereka, menjadi pengikut mereka fil hukmi, dalam hukum, yakni hukum di dunia. Ya, dalam hukum di dunia. Wa annahum idza usibu fil bayati. Di mana mereka, bahasanya mereka jika mereka usibu fil bayat, yakni menjadi korban ketika ya dilakukan yakni serangan oleh kaum muslimin terhadap musyrikin ya di malam hari ya, lam yudmanu bidiyatin wala kafaratin, maka mereka ya tidak di adanya yakni jaminan untuk dibayar diyat ataupun kafarah ya sebagaimana yang berkaitan dengan orang-orang tua mereka yang jelas-jelasan musyrikin. Wa hadza zahirun fi haditsil aswad, dan yang demikian perkara yang tampak jelas pada hadis al-aswad. Wa amma haditsu Aisyah faqad dha'afahu ghairu wahid, adapun terkait dengan hadis Aisyah maka sebagian atau lebih dari satu dari kalangan ahlul hadis telah melemahkannya, melemahkan hadis tersebut. Qalu, kemudian mereka mengatakan wa haditsu Khadijah batilun la yasih. Demikian pula kata mereka hadis Khadijah ya, yang disebutkan pada pendapat yang kedua adalah hadis yang batil yang tidak sahih. Taib, ini pendapat yang ketiga, penjelasannya cukup panjang. Dan ini yang dianggap kuat oleh Asy-Syarih Al-Allamah Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, bahwasanya anak-anak musyrikin yang meninggal dalam keadaan masih kecil mereka ya yakni masuk ke dalam jannah, akan tapi keadaan mereka sebagai para pembantu ahlul jannah. Wallahu taala alam. Insyaallah 5 pendapat yang tersisa kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.